الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبويا برحمتي dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Adab, bab yang pertama, larangan menggunakan kunyah atau nama julukan dengan Abul Qasim, dan penjelasan tentang nama-nama yang dianjurkan. Hadis yang ke 5528 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an al-A'mash ha wa hadatsani Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Waqi' qala hadatsana al-A'mash عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم وفي رواية وفي رواية أبي بكر ولا تقتنوا ini masih hadis yang di dalam yang isinya melarang berkunyah dengan Abul Qasim, yang memiliki kunyah dengan Abul Qasim sementara bernama dengan nama Nabi tidak ada masalah. Nabi mengatakan tasammau bismi, ya, tidak mengapa memiliki nama seperti nama saya, dan jangan kalian berkunyah dengan kunyah saya. Alasannya fa inni ana Abul Qasim, sesungguhnya saya ini berkunyah dengan Abul Qasim lantaran uksim bainakum, saya yang membagi-bagi di antara kalian, maksudnya membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menurunkan dan Nabi yang membagikan, yaitu pembagi rahmat berupa syariat. Ya. Itu alasan kenapa tidak dibenarkan memiliki kunyah Abul Qasim. Dan ini telah kita simpulkan pada pertemuan awal dari bab ini, kitab ini, itu para ulama berbeda pendapat tentang memiliki kunyah dengan Abul Qasim. Ada yang mengatakan mutlak tidak dibenarkan, ada yang mengatakan dia larangannya tanzih, makruh, ya. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya di waktu Nabi SAW masih hidup, ya. Setelahnya tidak ada sebab, tidak ada sebab lagi pelarangan itu berlaku, ya. Ini makna dari hadis yang sekarang kita baca, karena merupakan lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya. Cuma sedikit ada perbedaan riwayat lafaz, ada yang mengatakan wala takannau, dan ada riwayat mengatakan wala taktanu. Wala taktanu, nah, maknanya sama. La takannau dengan wala taktanu artinya memiliki kunyah, ya, tidak dibenarkan dengan Abul Qasim, ya. Kemudian hadis berikutnya 5529, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash bihadzal isnadi wa qala innama ju'iltu qasiman uqsimu bainakum. Ya, ini sama dengan alasan yang sebelumnya. Fa inni ana Abu Qasim uqsim bainakum. Ya. Lafaz hadisnya hadis yang sama, cuma sedikit-sedikit. Di sini ada perbedaan innama ju'iltu qasiman. Sesungguhnya saya dijadikan qasim karena saya yang membagi. Karena makna qasama yaqsimu qasaman atau qasman artinya membagi-bagi. Nabi digelari dengan Abul Qasim karena dia memang ditugaskan oleh Allah untuk membagi-bagi. Sementara yang lain tidak. Ya. Maka oleh sebab itu dia tidak dibenarkan untuk menggunakan kunyah seperti kunyah beliau. Ya, karena kita tidak ditugaskan untuk membagi-bagi syariat yang diturunkan oleh Allah, rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Ya, yang merupakan hadis yang sama, cuma perbedaannya di sini lebih panjang, innama ju'iltu qasiman, sesungguhnya saya dijadikan qasim, maksudnya pembagi yang tugasnya membagi-bagi di antara kalian. Ya, jadi tidak boleh Abul Qasim karena kita tidak membagi-bagi. Yang membagi-bagi itu hanya Nabi. Nah, itu alasannya kenapa tidak dibolehkan menggunakan panggilan kunyah Abul Qasim. Ya. Hadis berikutnya 5530. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah sami'tu Qatadah an Salim an Jabir an Salim an Jabir bin Abdullah أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. Ya, ini cerita sudah berlalu ya. Jabir bercerita ada orang Ansar yang melahirkan, yang anaknya lahir kemudian diberinya nama Muhammad. Nah, kemudian keluarga besarnya protes, kami tidak akan memanggil anakmu dengan Muhammad, ya, membiarkan kamu memberi nama anakmu Muhammad. Maka dibawa oleh Ansar, orang Ansar tadi, anaknya menjumpai Nabi dan melaporkan kepada Nabi SAW. Adapun nama Nabi membiarkan. Ya. Ahsanat al Ansar, maksudnya orang Ansar telah berbuat baik. Ya. Baik itu keluarga besar ataupun laki-laki yang punya anak ini. Karena dia tidak memberikan kunyah tetapi memberi nama. Ya. Sammu bismi, silakan kalian memiliki nama sama dengan nama saya, tetapi jangan kalian membuat gelar atau kunyah seperti kunyah saya. Nama boleh, kunyah tidak dibenarkan oleh Nabi SAW ketika itu. Ya. Ini hadis Jabir yang lain. Kemudian berikutnya masih banyak hadisnya ini. Berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 hadis. Berikutnya 5531. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Musanna kilahuma an Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Mansur. Ini sanad yang pertama. Ha وحدثني محمد بن عامر بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر ini sanad yang kedua. ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين ini sanad yang ketiga. قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان ini sanad yang keempat. Nanti semua sanad ini bertemu, kulluhum bertemu pada Salim ibn Abil Ja'ad an Jabir ibn Abdullah. Jadi cabang yang empat tadi nanti berjumpa pada Salim bin Abi Al-Ja'ad dari Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ balik lagi ke sanad yang lain. Ha wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Handali wa Ishaq bin Mansur qala akhbarana Nadhr bin Sumail qala haddatsana Syu'bah an Qatadah wa Mansur wa Sulaiman wa Husain bin Abdurrahman qalu sami'na Salim bin Abdul Ja'ad an Jabir bin Abdullah. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadith man dzakarna haditsahum min qablu, seperti lafaz hadis yang sebelum-sebelumnya dari Jabir. Wa fi hadith an-Nadhr an Syu'bah qala wa zada fihi Husain wa Sulaiman qala Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu qasiman uqsimu atau aqsimu bainakum, wa qala Sulaiman fa innama ana qasimun aqsimu bainakum. Ini terjadi perbedaan riwayat, ya, sedikit, ya. Yang satu mengatakan innama bu'ithtu, yang satu mengatakan fa innama ana qasimun, yang satu mengatakan innama bu'ithtu qasiman. Perbedaan kata-kata tetapi maknanya sama, maknanya sama. Kemudian intinya memiliki nama seperti nama Nabi Muhammad atau Ahmad tidak mengapa, dan berkunyah dengan Abul Qasim dilarang oleh Nabi SAW. Dan larangan ini telah kita jelaskan bahwa maksudnya adalah terjadi perbedaan pendapat, ada 6 pendapat kalau tidak salah atau 5 yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, saya lebih condong kepada dia mansuh karena waktunya sudah. Alasan sebab diberikan memiliki nama kunyah tersebut hanya ada di zaman Nabi, yaitu karena dipanggil, nanti yang terpanggil Nabi SAW. Kemudian juga yang membagi-bagikan ketika wahyu turun rahmat Allah adalah Nabi. Sementara sekarang wahyu sudah, ya, sudah terputus, tidak ada lagi turun wahyu, maka penggunaan kunyah dengan Abul Qasim ini menjadi tidak mengapa, tetapi tidak dianjurkan, ya, karena alasan hadis-hadis tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya 5532. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr an-Naqid wa Muhammad bin Abdullah bin Numair jami'an an Sufyan qala Amr wa haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Ibnul Munkadir annahu sami'a Jabir bin Abdullah, masih hadis Jabir radhiyallahu anhu anhuma yaqul wulida li rajulin minna ghulamun fasammahu al-Qasima, yang tadi nama dalam riwayat lain namanya Muhammad, sekarang Al-Qasim. Ya, faqulna la naqnika ya Abul Qasim wala nun'inu wala nun'imuka aynan, fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala asmi ibnaka Abdurrahman. Mungkin ini kasus yang lain, ya. Yang tadi kan kasusnya dia memberi nama anak-anaknya namanya Muhammad. Keluarganya besarnya protes dan tidak akan menerima nama tersebut. Ternyata Nabi membolehkan dengan nama, memiliki nama dengan sama dengan nama beliau. Sekarang ini anaknya diberi nama Al-Qasim. Nanti dianya dipanggil apa? Abul Qasim, ya. Abul Qasim. Berarti, ya, penamaan anaknya ini yang membuat nanti dia dipanggil dengan Abul Qasim. Ini termasuk dalam larangan, ya. Makanya keluarganya juga protes dan Nabi SAW mengubah nama tadi kepada Abdurrahman. Ya. Setelah diceritakan oleh laki-laki ini, orang Ansar, bahwa anaknya dia beri nama Qasim dan dia pasti akan dipanggil dengan Abul Qasim, keluarga besarnya tidak menyetujui dan Nabi SAW mengatakan sami atau faqala asmi ibnaka, namakan anakmu siapa? Abdurrahman. Sekaligus hadis ini berisi makna yang kedua dalam bunyi bab, yaitu anjuran untuk memiliki nama Abdurrahman karena Nabi menganjurkan. Ya, Ansari yang tadi memiliki nama, memberi nama anaknya Al-Qasim dan dia nanti akan dipanggil dengan Abul Qasim, dirubah nama anaknya itu oleh Nabi dengan Abdurrahman. Jadi anjuran untuk memiliki nama anak atau nama ya nama anak dengan Abdurrahman, memberi nama anak dengan Abdurrahman. Karena Nabi SAW merubah, ini menunjukkan bahwa penamaan Al-Qasim itu saat itu tidak dibenarkan. Karena sudahlah anaknya namanya Al-Qasim, nanti ayahnya akan dipanggil dengan Abul Qasim sesuai dengan larangan Nabi, maka Nabi merubah nama anaknya dengan Abdurrahman. Zahir dari cerita Jabir ini kejadiannya berbeda. Kalau yang tadi nama Muhammad dibiarkan oleh Nabi SAW, sementara yang dilarang adalah memberikan kunya dengan Abul Qasim. Kalau sekarang nama anaknya Al-Qasim dan dia pasti akan dipanggil dengan Abul Qasim, maka Nabi SAW melarang atau Nabi SAW merubah nama anak Ansari tadi dengan Abdurrahman. Ya. Taib. Berikutnya 5533. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Umayyah ibnu Bistam qala haddatsana Yazid yakni ibnu Zurai ha wa haddatsana Ali ibnu Hujrin As-Sa'di qala haddatsana Ismail yakni ibnu Ulayyah kilahuma an Rauh ibnu Qasim an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir. Masih jadi Jabir bimithli hadis ibnu Uyainah ghaira annahu lam yadhkur wa la nun'imuka aynan. La nun'imuka aynan maksudnya tidak memberinya nikmat, artinya tidak makan membantu, tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ya. Jadi ini ancaman dari keluarganya kalau anaknya masih diberi nama dengan Al-Qasim. Ya. Dan ternyata Nabi SAW merubah namanya menjadi Abdurrahman. Ya. Berikutnya 5534. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harbin wa bin Numair, empat orang ini guru Imam Muslim. Qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyuba an Muhammad bin Sirin qala sami'tu Abu Hurairah. Ini hadis yang baru ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan qala ya, Abul Qasim telah berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam tasammau bismi, ini sama dengan riwayat yang lalu, berilah bernamalah kalian dengan nama saya, enggak mengapa, wala taknu bikunyati dan jangan wala takannau bikunyati dan jangan kalian membuat kunyah seperti kunyah saya. Sama dengan hadis Jabir, cuma di sini Abu Hurairah menekankan pula bahwa Nabi memiliki kunyah siapa? Abul Qasim. Kata Abu Hurairah, qala Abul Qasim. Biasanya dia mengatakan qala Rasulullah, tapi karena konteksnya adalah masalah Abul Qasim, maka beliau Abu Hurairah menekankan atau menyebutkan gelar Nabi atau kunyah Nabi Abul Qasim. Qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkali-kali ya, bukan hanya Abu Hurairah, yang lainnya menyebutkan kunyah Nabi qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sementara bunyi hadisnya sama, tasammau bismi wala taqannau bikunyati. Qala Amrun an Abi Hurairah wala yaqul sami'tu. Di sini Abu Hurairah tidak mengatakan saya mendengar, tetapi dia mengatakan qala Abul Qasim. Ya. Ini menunjukkan karena Abu Hurairah ini hadis-hadis yang dia riwayatkan tidak semuanya ia dengar dari Nabi. Pertama karena keislamannya yang terlambat, dia datang berjumpa atau bertemu Nabi pada penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 ya. ke-7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, berarti 4 tahun dia bersama Nabi kurang lebih. Nah, ini tentu tidak banyak, tidak semua di hadis Nabi dia mendengarnya. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memang dia tidak mendengarnya, tapi dia mendengar dari sahabat yang lain. Ya, dan dia tidak perlu lagi menyebutkan sahabatnya karena tidak mungkin sahabat berdusta atas nama Nabi. Ya, maka dia meriwayatkan langsung dia dengar mungkin dari Abu Bakar, dari Umar, dari yang lainnya yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, dan dia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka di sini dia tidak mengatakan walam yakul sami'tu, dan dia tidak mengatakan sami'tu, dan ini tidak bermasalah. Tidak akan merusak hadis, karena kalau sudah sampai kepada sahabat, maka sudah pasti dari Nabi SAW. Tidak diketahui siapa sahabatnya juga tidak mengapa. Tapi kalau tidak diketahui siapa di bawah sahabat, nah ini yang bermasalah. membuat hadisnya lemah. Ya, kalau yang tidak diketahui cuma sahabat, atau sahabat tidak terus terang mengatakan saya mendengar, tidak ada masalah. Karena mereka tidak akan mungkin membuat-buat hadis. Mereka sangat takut untuk mengada-adakan hadis karena Nabi SAW mengancam dengan keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbuat dusta atas nama saya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis mutawatir. Ya, hadis ini mutawatir, tingkat hadis sahih yang tertinggi. Dan mereka sudah menerapkan bahwa mereka tidak akan mengada-adakan hadis atas nama Nabi, dan tidak ada kedustaan terhadap hadis-hadis Nabi di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Nanti ketika terjadi kelompok-kelompok dalam Islam dan ada sebagian kelompok itu yang menghalalkan dusta, nah ini baru para ulama memeriksa dari mana hadis ini. Ya. Dari mana hadis? Sammu lana rijalakum, kata para tabi'in. Sebutkan dari mana guru-guru kalian siapa? Tidak sembarangan. Siapa guru kamu? Ya, kalau gurunya memang mengajarkan kebenaran, baru terima. Kalau tidak, kalau, makanya mengenali guru ini penting. Memilih guru juga penting, karena di akhirat nanti dia tidak akan bersama kita. Kalau seandainya kita disesatkan ternyata, maka dia tidak akan mungkin berada di samping kita. Oh maaf, saya menyesatkan kamu, nanti biarlah saya yang menanggung dosanya. Tidak ada. Ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u. Ketika orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Nah, ini yang membahayakan. Kalau dunia bisa jadi orang mencela gurunya itu-itu saja. Ini masalahnya agama kita. Ya, agama kita. Agar nanti kita tidak kecewa nanti di akhirat ketika yang kita hormati, yang kita segani itu ternyata sudah menyesatkan dan tidak bertanggung jawab. Sama dengan syaitan, setelah menyesatkan dia akhir, nanti dia terus terang mengatakan saya hanya mengajak kalian dan kalian yang mau. Ya, kalian yang mau. Ini yang perlu kita ambil pelajaran dari hadis Abu Hurairah yang ketika mengatakan dia tidak mengatakan saya mendengar dan tidak masalah. Walaupun dia tidak mendengar, dia pasti mendapatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kita lanjutkan 5535. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Abu Sa'id al-Ashad wa Muhammad bin Musanna al-Anazi wal Lafdhu bin Numair qalu haddatsana bin Idris an abihi an Simak bin Harbin an Al-Qamata ibni Wa'il an Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang tadi Abi Hurairah, sekarang Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita Al-Mughirah bin Syu'bah qala lamma qadimtu Najran. Tatkala saya sampai di Najran, daerah yang dekat dengan Yaman, dan mereka beragama Nasrani ketika itu. Ya. Sa'aluni, mereka orang-orang Najran, ya, bertanya kepada saya, kata Mughirah. Faqalu innakum taqra'una ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Falamma qadimtu ala Rasulullah sallam sa'altuhu an dhalik faqala innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Ya. Orang-orang Najran bertanya kepada Mughirah, sesungguhnya kalian membaca dalam Al-Qur'an ya kata-kata ya ukhta Haruna wa Musa. Ya ukhta Harun wa Musa. Ya ukhta Harun ini kepada siapa? Ibunda Nabi Isa. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuka wa ummuki baghiya. Dalam surat Maryam. Ketika Maryam itu hamil dan melahirkan punya anak sementara dia tidak punya suami. Ya, kaumnya memanggilnya dengan penuh kemarahan. Wahai ukhta Harun. Padahal dia jauh dengan jaraknya dengan Harun. Kalau yang dimaksud dengan Harun ini adalah saudara Nabi Musa. Jauh jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa nabi terakhir Bani Israel. Sementara Nabi Musa awal-awal. Ya. Ya, maksudnya jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa sangat jauh. Sementara ibunda Nabi Isa dipanggil dengan dalam Al-Quran itu dengan ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ya, wahai saudari Harun. Jadi mereka protes. Ya, padahal Harun itu saudara Nabi Musa AS, sementara sekarang ibunda Nabi Isa. Kan tidak benar itu kata mereka kepada Al-Mughirah. Karena ini dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, ya, wa Musa qabla Isa bikadha wa kadha. Sementara Nabi Musa yang saudara Nabi Harun ini itu jauh sebelum Nabi Isa. Ya, beberapa tahun kata orang Najran. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah tidak memahami. Ya, tidak tahu. Dia tahu ayatnya memang, tapi alasan tidak tahu. Maka ketika saya berjumpa dengan Nabi, falamma qadimtu ala Rasulullah sallam sa'altuhu an dzalik. Saya tanyakan beliau tentang itu. Apa jawaban Nabi? Innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim. Karena orang Bani Israel ini ya menjadi kebiasaan mereka memberi nama anak dengan nama-nama nabi. Ya, dengan nama-nama nabi. Jadi Harun ini bukan saudaranya Nabi Musa, nama orang biasa. Nama orang biasa. Ya, nama Bani Israel membuat nama dia diberi nama oleh ayah anak oleh orang tuanya dahulu dengan Harun karena nama nabi, ya. Dan juga mereka memberi nama dengan orang-orang saleh, was-salihina qablahum, dan orang-orang saleh sebelum mereka. Jadi memberi nama ini mungkin juga ya termasuk bagian kedua dari bunyi bab. Apa? Anjuran nama. Anjuran nama. Dan Nabi SAW menceritakan ini bahwa Bani Israel itu memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama Nabi. Ini sebuah menyebutkan kelebihan, ya. Memberikan dan pertama menjelaskan alasan kenapa Al-Quran yang justru pertama kali yang memberikan rekomendasi ketika Al-Quran mengungkapkan perkataan mereka ya ukhta Harun, yang dimaksud dengan Harun ini bukanlah saudara Nabi Musa, Nabi, bukan Nabi, tetapi orang biasa yang namanya adalah nama Nabi. Al-Quran memberikan pengesahan dan Nabi juga mengatakan demikian, bahwa mereka mungkin ini sebuah kelebihan, dan ini juga termasuk bab kita, bab yang ada di kita sekarang ini, yaitu memberi anjuran, memberi nama-nama selain dari yang telah dianjurkan oleh agama, yaitu ahabbul inna ahabbal asma'i lillah Abdullah wa Abdurrahman. Kemudian Nabi tadi juga merubah nama Al-Qasim dengan Abdurrahman. Nah, yang sekarang juga di antara pedoman memberi nama kepada anak yaitu nama-nama siapa? Nama-nama nabi. Ya, nama-nama nabi. Ya, ada teman saya, dia memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Nabi Bani Israel. Ya. Nama anak yang pertama Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan ini kecintaan kepada dia yang luar biasa karena dia wanita yang salihah, bertakwa, suci. Kemudian nama anaknya Imran, karena Maryam itu ayahnya siapa? Imran, Maryam ibnatu Imran. Dan Yahya, ya. Ilyas, ada Ilyasa juga nama anaknya, ya. Jadi dia memberi nama-nama orang-orang saleh. Maryam saleha, Imran juga ayahnya saleh, ya, karena dari keluarga orang saleh. Pamannya juga Zakaria juga saleh yang merawatnya, ya. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil dari hadis sekarang ini. Dan juga selain dari Nabi, orang-orang saleh, ya, bernama dengan orang saleh, tentu orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Bukan orang yang dianggap saleh di masa sekarang, tapi orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang sudah tahu kesolehannya. Karena yang saleh yang masih hidup belum pasti, ya. Kecuali kalau dia bernama dengan orang saleh yang terlebih dahulu yang telah meninggal dunia, seperti ya yang bukan nabi, ya, seperti Imran atau Maryam. Ini sekarang semua adalah orang-orang saleh yang bukan nabi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang terakhir, ya, di bawah bab ini. Dan kesimpulannya tadi ada 6 pendapat ternyata, ya, tentang memiliki kunya dengan kunya Abul Qasim. Kemudian juga pembahasan tentang anjuran-anjuran nama yang mungkin bisa kita pilih. Nama yang ditakbidkan dengan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Muhsin, kemudian Abdul Razak dan seterusnya. Ini urutan pertama. Kemudian nama-nama para nabi dan orang-orang saleh. Yang kedua, kemudian kata-kata atau nama-nama yang maknanya baik, yang maknanya mengandung doa, seperti saleh. Ya, saleh nama nabi ya. Ya, seperti yang mungkin maknanya faiz, yaitu orang yang menang, atau hazim, yang juga dianjurkan oleh agama, yaitu orang yang punya pendirian yang kuat. Dan bila mana maknanya baik, maka layak untuk diberi nama. Inilah tuntunan yang bisa kita simpulkan dari bahagian yang kedua, yaitu anjuran memberi nama. Sementara yang pertama, yaitu larangan memiliki kunyah dengan Abul Qasim, ini juga telah kita simpulkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sengaja menyelesaikan bab yang pertama ini untuk mengumumkan bahwa mulai besok sampai akhir bulan Maret ini kita libur pengajian, khusus saya muslimnya, khusus saya muslim yang beriringan dengan kesempatan. Jadi Senin sampai kajian subuh, Senin sampai Jumat kita liburkan sampai akhir bulan Maret ini insyaallah. Insyaallah akan kita lanjutkan mungkin di bulan April. Kita akan melihat keadaan untuk melanjutkan pelajaran kita, dan kita sudah menyelesaikan bab yang pertama dari Kitabul Adab. Insyaallah akan kita lanjut ke bab yang kedua. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena sekolah anak-anak juga sudah libur, kita semua libur juga. Saya ingin saya belum selesai berbicara ya. Kemudian karena memang libur, saya minta sedikit waktunya untuk menyampaikan 10 wasiat dari para ulama terkait dengan kondisi wabah yang menggemparkan dunia, dan dia adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq dan yang lainnya yang sezaman dengan dia mengeluarkan beberapa nasihat, banyak nasihat untuk kaum muslimin, dan kita akan baca nasihat Syekh Abdul Razzaq ya, yang mungkin juga telah pernah kita baca. Dia mengatakan setelah membaca Al-Fatihah memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala berselawat ya, dia mengatakan alhamdulillah yujibul muttarra idza da'a wa yughitsul malhufa idza nada wa yakshifu as-su'a wa yufarrijul kurubat la tahyal qulubu illa bidhikri wa la yaqa'u amrun illa bi'idni wa la yukhallasu min makruhin illa birahmati wa la yuhfaz shay'un illa bikala'ati wa la yudraku ma'mulun illa bitaysirihi wa la tunalu sa'adatun illa bita'ati. Ya, sudah ada yang dapat ini nasihat, 10 nasihat wasiat. Mungkin kayaknya sudah tersebar juga ya. Ya, ada terjemahannya juga. Ya, segala puji milik Allah yang selalu yang selalu memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesempitan, orang-orang dalam kesulitan. Dia yang memberikan yang senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang dalam kesulitan apabila dia memanggilnya. Wa yaksifus su, dan dia yang menyingkap keburukan, melapangkan, wa yufarrijul kurubat, melapangkan kesempitan. Tidak akan hidup hati kecuali dengan zikir kepadanya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya. Tidak akan lepas dari masalah kecuali dengan rahmatnya. tidak ada terjaga sesuatu kecuali dengan penjagaannya, tidak akan didapatkan apa yang diinginkan kecuali dengan kemudahannya, dan tidak ada bahagia kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ya. Kemudian dia bersaksi, bersyahadat, ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul alamin wa ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu bil kitabil mubin was siratil qawim sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyahadat kemudian berselawat, kemudian mengatakan amma ba'du. Kata beliau, wa hadhihi wasaya nafi'ah udzakkiru biha bi munasabati makhawifin nas fi hadhihi al ayyam min al waba' al musamma corona. Ya. Ini 10 wasiat yang semoga bermanfaat. Saya ingatkan dengannya, tentangnya, berkenaan dengan ketakutan manusia pada hari-hari ini dari wabah yang dikenal dengan corona. Nas'alullah an yarfa'am anna wa anil muslimina aina makanu kulla darrin wa bala. Kita memohon semoga Allah mengangkat dari kita, dari kaum muslimin, dimanapun mereka berada, seluruh bencana dan bala wabah. Wa ayaksifa anna as-siddah wal la'wa, yang menyingkap dari kita kesusahan dan parahnya penyakit. Wa yahfazana ajmain bima yahfazu bihi ibadahu salihin. Dan semoga Allah menjaga kita semua seperti dia menjaga hamba-hambanya yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Sungguhnya dia yang apa? Zat yang mampu melakukan semua itu, ya. Wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama, ma yuqalu qabla nuzulil bala. Apa yang perlu atau yang penting kita mempersenjatai diri dengan zikir sebelum bala itu tiba. Sekarang kan kita dalam ketakutan saja. Nah, maka apa yang harus kita amalkan yaitu memecah doa ini. Yang ini di pagi hari diajarkan Nabi. Ya. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali pagi hari. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan zikir tadi di pagi hari 3 kali, lam tusifhu faj'atu bala, dia tidak akan ditimpa oleh bala yang tiba-tiba, ya, sampai dia petang hari. Dan di petang hari juga disyariatkan kita baca 3 kali. Barang siapa membaca 3 kali petang hari, maka dia tidak akan ditimpa oleh bala atau wabah sampai esok harinya, subuh, pagi hari besoknya. Dan subuh ucapkan lagi. Ya, sekarang persenjatai diri kita dengan baca itu. Itu yang pertama. Jangan lupa, dan ini sudah sering kita, insyaallah sudah sering kita membacanya, salah satu dari zikir pagi, ya. Ada yang a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, ini juga. Ya. Ya, di pagi dan petang hari. Apa? Di pagi dan di petang hari. Hah? Petang hari. Iya. Ya. Di sore hari. Ya. Di sore hari. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Yang kedua, al-iktharu min qawli la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikirnya atau apanya Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini Allah berfirman, wa dhannuni idh ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Nabi SAW ketika menyampaikan cerita Nabi ini, lalu dia mengatakan, ini hadisnya, da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, kata Nabi, ini kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut, fi syai'in qattu, pada suatu perkara pun, illa stajaballahu lah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya, meminta dilapangkan. Ya. Dan bahkan Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada kesulitan yang diangkat dengan doa tersebut di dunia, ya, melebihi doa tersebut. Ini namanya doa ul-karbi, doa kesempitan dan kesusahan. Itu yang kedua, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-ta'awudz min jahdil bala, meminta perlindungan dari beratnya musibah. Ini berat ini, ya, sangat berat, yang menyebarkan rasa takut yang luar biasa. Maka jangan lupa memohon doa kepada Allah dengan doa tersebut. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah, kan Rasulullah SAW yata'awad min jahdil balai wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Jahdil balanya di situ, bala yang besar, yang berat, yang bahaya, ya. Minta perlindungan dari Allah. A'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya, min jahdil bala. Kalau itu saja yang bisa dihafal, cukup. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya. Kemudian yang keempat, jangan dilalaikan doa keluar dan masuk rumah. Keluar rumah yang pertama, yang paling penting. Al-muhafadha ala du'ail khuruj minal manzil. Karena kan kita sekarang kan dianjurkan untuk tetap di rumah. Tapi kalau kita keluar rumah, jangan lupa membaca doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena janji nabinya yang masalah, yang perlu kita camkan. Ya, bacaannya tentu bisa saja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, bila mana itu diucapkan, maka akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukita. Ya, jadi orang yang baca itu akan didoakan oleh malaikat dengan doa, hudita wa kufita wa wukita. Fatanaha lahu syaitan. Jadi syaitan. Jadi syaitan kalau sudah dibaca ini, dia tidak mungkin, dia menjauh dari orang yang membaca ini bila mana keluar dari rumah. Dan dia mengatakan, fayaqulahu syaitan akhar, syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan yang tadi sudah menjauhkan diri, kaifa laka birajulin, bagaimana kamu bisa mencelakai seorang laki-laki yang sudah diberi petunjuk, sudah diberikan kecukupan dan sudah dijaga, dilindungi. Jadi yang doa malaikat tadi, dilindungi. Dilindungi dari apa yang membahayakannya, termasuk penyakitnya. Ini yang keempat. Yang kelima, di pagi hari jangan lupa baca doa. Su'alullah al-afiyah inda sabah wal masa. Pagi dan petang hari, zikir Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ugtala min tahti. Ada dalam doa pagi dan petang, ya. Ya, silakan dimiliki dan dibaca. Di antara doa ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersisa separohnya lagi. Ya, silakan dicari ya. Ya, 10 kalau kita browsing mungkin judulnya apa? 10 wasiatnya. Ya, judulnya 10 wasiat. Saya sudah tersebar ini. Sudah kan? Ya, silakan bantu sebarkan lagi agar bisa. Dia kan semuanya bukan hasil dicari-cari ya. Kan ada kita dapatkan juga mengambil dari ayat Al-Qur'an. Kan dipaksa-paksakan. Kalau di sini kan memang Nabi yang menjelaskan demikian. Hadis doa-doa Nabi. Ya, tidak dipaksa-paksakan. Ada juga amalan-amalan diberikan oleh sebagian ustaz-ustaz. Nah, dia mencomot-comot dari Al-Qur'an yang tentu pemahamannya tidak seperti itu. Saya coba lihat ya, periksa sebagian yang dianjurkan oleh ustaz-ustaz itu. Dia tidak mendekati sama sekali. Kalau ini kan jelas Nabi yang mengatakan demikian. Ya, Nabi yang menganjurkan dan janji Nabi juga demikian ya. Jadi mungkin perlu ini dibaca, dan 5 tadi sudah kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga semua kaum muslimin, mengangkat dari kita musibah dan bala. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha wa sa'il buldanil muslimin. Kemudian apa yang diarahkan oleh pemerintah kita, kita juga harus terapkan, karena ini memang termasuk ikhtiar. Ya, termasuk ikhtiar. Kemudian juga fatwa-fatwa para ulama, saya rasa ini juga mendukung ya. Menghindari bersentuhan langsung dengan banyak orang, ini juga dianjurkan ya pemerintah kita. Karena memang penyebaran virus ini, karena memang kita tidak tahu, dia gaib, tidak nampak. Makanya melakukan sarana-sarana atau langkah-langkah untuk menghindari ini yang perlu. Kecuali kalau dia nampak, mungkin kita bisa memberanikan diri, oh dia ke sana, kita ke sini. Tapi kalau dia tidak nampak, maka apa yang dianjurkan itu juga perlu kita jalankan. Kemudian jangan hanya sekedar berpijak atau bersandar kepada sebab. Ya, seperti yang tadi kan, ini termasuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ya, di samping kita sebab, kita juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan darinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.